بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواننا حفظني وحفظكم الله جميعا، kita akan masuk pada sesi pertama tafsir surah Yusuf alaihissalam. Disebutkan beberapa hadis akan keutamaan surat Yusuf, akan tapi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dhaif semuanya. Sebagian manusia membaca surat Yusuf ketika mau persalinan. Maklum ya. Kenapa demikian? Supaya anaknya ganteng kayak Yusuf, putih, mancung. Ya kalau bapaknya pesek, baca surat Yusuf bulak-balik tetap saja pesek. Kan demikian. Surat Yusuf dibaca bukan untuk bikin ganteng orang. Betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam uti Yusuf alaihi salam thuluts. Yusuf alaihi salam diberikan sepertiga. Sebagian mengatakan 2/3. Tapi yang lebih hasan hadisnya setengah daripada ketampanan penduduk bumi. Yang paling tampan siapa? Adam alaihi salam. Kenapa demikian? Karena Allah langsung ciptakan dengan tangannya. Khilaf para ulama, siapa yang paling tampan, Yusuf, Muhammad atau Adam? Yang paling kuat adalah Adam alaihissalam. Di antara dalilnya bahwasanya Adam alaihissalam diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Allah menciptakan Adam langsung dengan kedua tangannya. Kemudian nanti ahlul jannah masuk ke dalam jannah, tubuhnya seperti apa? Seperti Adam. Sekitar 20 meter. Juga disebutkan bahwasanya keutamaan surat Yusuf yaitu alimu auladakum surat Yusuf. Ajari anak-anak kalian bacaan surat Yusuf. Karena surat Yusuf ini akan memberikan apa? Kemudahan bagi orang-orang yang hendak sakaratul maut dan menjaga daripada orang-orang yang dengki. Akan tapi kembali Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan hadisnya dhaif, lemah. Kita masuk pada surah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya لعلكم تعقلون. ألف لام راء، حروف مقطعة، حروف yang terpotong-potong. ألف لام راء، كاف هاء يا عين صاد، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم. Di antara fawaid tafsir kenapa Allah mengatakan alif lam mim, menyebutkan huruf-huruf muqata'ah di antaranya untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Karena itu Allah menyebutkan dengan huruf-huruf yang terpisah. Ini hikmah yang pertama. Al-Qur'an kalamullah. Yang kedua, sebagaimana dikatakan oleh Syinqiti rahimahullah atau hafizallahu taala, alif lam mim, alif lam ra, di awal-awal surah hamim. Ini untuk menunjukkan bahwasanya surat tersebut lebih didominasi oleh huruf-huruf itu. Apabila seorang membaca Al-Quran, membaca satu surat, ternyata surat tersebut diawali oleh huruf-huruf yang terpotong-potong, alif lam mim, maka sungguh surat tersebut banyak. Huruf yang paling banyak terdapat di dalam surat tersebut adalah huruf tersebut. huruf-huruf yang terpotong-potong. Alif, lam, ra, kaf, ha, ya, ain, sad, ha, mim, dan seterusnya. Tilka ayatul kitabil mubin, tilka. Itulah Al-Quran. Setiap huruf-huruf muqata'ah itu selalu menyebutkan tentang Al-Quran Al-Karim. Seperti alif, lam, mim, sad. Atau dalam surat Al-Baqarah, alif, lam, mim, dzalikal kitab. Selalu membicarakan tentang Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana surat Yusuf, alif, lam, ra, tilka. Itulah. Ayatul kitab selalu berbicara tentang Al-Quran. Untuk menunjukkan Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah berbahasa Arab. Kitab al-mubin, kitab yang sangat terang. Kitab yang sangat nyata. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran. Quranan Arabian. Quranan bacaan Arabian. Dengan berbahasa Arab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yakhluq. Dia menciptakan مَا يَشَاءُ. Apa yang dia kehendaki. وَيَخْتَرُ. Dan dia memilih. Allah menciptakan langit dan bumi. Dari langit dan bumi yang paling Allah pilih adalah langit yang paling ketujuh. Allah menciptakan bumi yang Allah pilih daripada tempat bumi adalah Mekah. Allah menciptakan manusia yang Allah pilih daripada manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan kitab yang Allah pilih daripada kitab Al-Qur'an Al-Karim. Allah memiliki hamba-hamba yang paling saleh. Dari kalangan hamba-hamba yang paling saleh Allah pilih kaum muslimin. Allah memiliki hamba-hamba dari kalangan perempuan dan Allah memilih Maryam. Dan Allah mengetahui manusia memiliki lughat, berbagai macam bahasa, dan Allah pilih bahasa Arab. Kenapa demikian? La'allakum ta'qilun. Agar kalian menggunakan akal-akal kalian. Bahasa yang paling dalam. Itu Al-Quran Al-Karim. Sebelum kita lanjut. Ada fawaid, ada faedah. Maryam. Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Allah telah memilih. Ya Maryamu. Innallaha astafaki. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau. Wataharaki. Dan Allah mensucikan engkau. Wastafaki ala nisa'il alamin. Dan Allah telah memilih engkau dari sekian wanita-wanita penduduk bumi. Maryam punya suami enggak? Ketika di dunia. Hah? Punya suami enggak? Seorang yang menikah dari kalangan kaum muslimin ketika mati di atas keimanan, kemudian masuk ke dalam al-jannah, suami dan istri akan dikumpulkan di dalam al-jannah. Kan demikian. Kalau Maryam, siapa suaminya? Mau jadi suami Maryam? Suaminya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih engkau dan Allah telah mensucikan engkau. Dan Allah telah memilih engkau dari sekian wanita-wanita penduduk alam dunia. Wanita pilihan tidak akan menikah kecuali dengan manusia pilihan. Kan demikian. Siapa manusia pilihan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Maryam akan dipersunting oleh Nabi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Firdaus al-A'la. Kemudian ayat berikutnya. Nahnu naqussu 'alaik ahsanal qasas. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan menceritakan kepada engkau ahsanal qasas, kisah yang paling terindah. Bima auhayna ilaik, dari apa-apa yang kami wahyukan kepadamu. Hadzal Qur'an, di dalam Al-Qur'an ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Padahal engkau sebelum mendapatkan ayat ini, sebelum mendapatkan surah ini, kamu dalam keadaan tidak mengetahuinya. Tapi kami akan memberikan ilmu kepada engkau. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya sebagian para sahabat minta diceritakan. Ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami kisah-kisah yang menakjubkan. Kami minta diberikan kisah. Maka Allah menurunkan ayat ini. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan menceritakan kepada engkau kisah yang paling menakjubkan, kisah yang paling indah, kisah yang paling menarik, kisah yang paling terbaik yang pernah ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Idh qala Yusuf, ternyata kisah tersebut adalah kisah Yusuf. Kisah yang disebutkan di sebagian kitab-kitab terdahulu, disebutkan di dalam Injil, disebutkan di dalam Taurat, akan tapi tidak sempurna. Tapi Al-Qur'an menyebutkan dari awal sampai akhir secara sempurna, secara detail. Kan itu sebagian Nasrani, sebagian Yahudi masuk ke dalam Al-Islam karena mereka mendapati kecocokan dengan apa yang ada pada kitab-kitab mereka. Kalau Taurat terdapat di dalamnya ahkam, kalau Injil terdapat padanya ahkam, akan tapi meringankan sedikit daripada isi Taurat. Adapun Zabur isinya cuma mau'idhah, mau'idhah, ancaman, ancaman, hasungan, hasungan. Adapun Al-Qur'an sempurna. Ada qasas, ada cerita-cerita. Terdapatnya ada mau'idhah, di dalamnya terdapat ahkam. Ini kesempurnaan Al-Qur'an dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Idh qala Yusuf, dan ingatlah. Idh qala Yusuf, manakala Yusuf alaihissalam berucap li abi, kepada bapaknya, ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa walqamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku telah melihat ahada ashara kawkaban wasyamsa walqamar, aku melihat ada 11 bintang, dan aku juga melihat matahari, dan aku melihat bulan, semuanya sujud kepadaku. Ini mimpinya. 11 disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, Mujahid, Ibnu Abbas, dan yang selainnya. 11 di sini adalah keluarganya Yusuf. 10 daripada kakaknya Yusuf dari lain ibu. 1 Bun Yamin, ini adiknya Yusuf. Total semua 11. Kemudian wasyams adalah bapaknya, wal qamar adalah ibunya. Sebagian mengatakan ammahnya. Akan tetapi yang zahir, mereka para ulama diantaranya Ibnu Katsir rahimahullah, mereka lebih memilih ibunya. Syams diartikan bapak, al-qamar diartikan ibu. Kalau antum mimpi kemudian melihat syams, matahari, berarti kaitannya dengan bapak kalian. Kalau kalian mimpi tentang apa, bulan, berarti ini kaitannya dengan ibu kalian. Kalau kalian berjumpa dengan seorang yang bernama Abdullah misalnya, mimpi, kemudian bangun, kok saya ketemu dengan Abdullah, maksudnya apa? Kalau antum sudah menikah, itu kabar gembira, antum akan punya anak. Loh kok demikian? Mimpi, loh ketemu Abdullah, tafsirnya apa ya? Tafsirnya adalah kabar gembira, antum akan punya anak. Kalau belum nikah, maka itu rezeki, karena Abdullah adalah hambanya Allah. Kenapa diartikan anak? Karena Allah berfirman dalam surat Maryam. Fa asyarat ilaih. Maryam mengatakan kepada orang-orang Yahudi, mengisyaratkan kepada anaknya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kita akan berbicara kepada anak yang masih dalam buayannya? Ternyata Nabi Isa baru lahir, keluar daripada rahim Maryam, mengatakan qala inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah Abdullah, bayi. Kan itu sebagian para ulama mentakbirkan, siapa yang berjumpa dengan seorang yang bernama Abdullah, maka dia akan punya anak. Ra'aituhum li sajidin, semuanya sujud kepada diriku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Maka sang bapa berkata kepada Yusuf alaihissalam, ya bunayya, wahai putraku, wahai kesayanganku, wahai ananda, la taqsus, jangan kau ceritakan ru'yak, jangan kau ceritakan mimpi ini. Ala ikhwatika, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Fayakidulaka kaidan, karena nanti mereka akan membuat tipu daya kepada dirimu. Berdasarkan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak semua nikmat itu boleh diceritakan. Betul, nikmat di antara bentuk syukur kepada nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmatmu maka ceritakanlah. Maka berdasarkan ayat ini cerita itu pun ada adabnya. Apakah semua orang boleh mendapatkan cerita? Kita mendapatkan nikmat? Tidak. Lihat Ya'qub alaihissalam. Apabila orang tersebut senang dengan nikmat yang sampai kepada dirimu, ceritakan. Dia akan ikut senang. Tapi kalau orang tersebut adalah orang yang hasad, orang yang benci kepada antum, jangan ceritakan. Kenapa demikian? Karena akan membangkitkan hasadnya. Fayakidulaka kaidan. Inna syaitana lil insan aduwwun mubin. Karena sungguh syaitan, permusuhannya kepada manusia itu sangatlah nyata. Bagaimana tidak nyata? Dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Qala fa bima aghwaytani لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس berucap di hadapan Allah, فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Ya Allah, disebabkan kau biarkan aku menyimpang, maka sungguh aku akan hadang jalanmu yang lurus. Aku akan hadang anak-anak Adam. Aku akan hadang mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan. Aku akan datangi mereka dari arah belakang, dari arah kanan, dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu akan mendapati kebanyakan manusia itu enggak bersyukur kepada engkau ya Allah. Ini permusuhan yang luar biasa. Apabila hamba senang dengan ribawi, maka syaitan akan masuk lewat pintu ribawi. Kalau hamba senang dengan musik, maka syaitan akan masuk lewat pintu musik. Kalau hamba senang dengan perempuan zina, maka syaitan akan masuk lewat pintu zina. Kalau hamba senang dengan khamr, maka syaitan akan masuk lewat pintu khamr. Kan itu hati-hati. Hasad merupakan penyakit iblis. Ya iblis, disebutkan dalam surat Al-A'raf, ma manaka an tasjud id amartuk, kenapa engkau tidak mau sujud? Manakala aku perintahkan engkau untuk sujud, kenapa tidak mau sujud? Qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqahu min tin. Wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api sementara dia dari tanah. Sombong, takjub, mahsud atau hasad. Wa kadzalika yajtabik, demikianlah kami telah memilihmu wahai Yusuf alaihissalam. Rabbuk, Allah yang memilihmu. Wa yuallimuk, dan Allah mengajarkanmu. Min ta'wilil ahadits, untuk menta'wil cerita-cerita. Kata para ulama, ar-ru'ya, ta'birur ru'ya, ta'wil mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik, dan Allah telah menyempurnakan nikmatnya untukmu. Wa 'ala ali Ya'qub, dan juga untuk keluarga Ya'qub bapaknya. Kama atammaha, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat ini 'ala abawaik, terhadap kedua orang tuamu. Min qabl, sebelum Ya'qub alaihi salam, Ibrahim wa Ishaq, Ibrahim dan juga Ishaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapakah orang yang paling terbaik. Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yusuf alaihi salam, al-Karim, ibnul Karim, ibnul Karim, ibnul Khalil alaihi salam. manusia yang terbaik adalah Yusuf. Karena beliau adalah putranya orang yang mulia, Ya'qub alaihissalam, putranya orang yang mulia, Ishaq, dan putranya Khalil. Keturunan Khalil alaihissalam. Keturunan Yusuf diantaranya Nun. Nun punya anak namanya Yusha. Yusha Nabi. Di antara putranya Yusuf adalah putri. Putrinya Yusuf di antara Rahmah. Rahmah itu istrinya Ayyub alaihissalam. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala alim. Dia maha mengetahui. Hakim dan dia maha bijaksana. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Sungguh pada Yusuf alaihissalam wa ikhwatihi dan kisah antara beliau alaihissalam dengan saudara-saudaranya, ayat merupakan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala lisailin, bagi mereka orang-orang yang bertanya, bagi mereka orang-orang yang ingin mengetahui bagaimanakah kisah Yusuf alaihissalam. Siapa yang mengetahui kisah Yusuf, maka sungguh terdapat padanya ayatun azimah, tanda yang amat besar. Bagaimana rahmatnya Allah kepada Yusuf, bagaimana salehnya hamba Allah yang bernama Yusuf, bagaimana sabarnya Yusuf, kita akan mengetahui insyaallah ta'ala. Ilqalu, manakala mereka berucap, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina, sesungguhnya Yusuf betul-betul, wa akhuh dan juga adiknya Bunyamin, ahabu ila abina, lebih dicintai oleh bapak kita, minna, daripada kita, wa nahnu usbah, padahal kita usbah, usbah adalah al-jama'ah. Bagaimana mungkin bapak kita kok cinta sama dua orang, mengalahkan kecintaan kepada kita, sementara kita kan banyak, kita kan jama'ah 9 orang. Adapun Yusuf dan Bunyamin 2. Tapi ternyata yang 2 ini bisa mengalahkan yang 9. 2 mengalahkan jamaah. Inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya bapak kita telah keliru dengan keliru yang amat besar, yang amat nyata. Uqtulu Yusuf. Sudah kita bunuh saja Yusuf. Aw itrahu, atau kita buang saja dia. Ardan, di suatu tanah, suatu negeri yang asing. Yakhlulakum wajhu abikum. Kalau dia dibunuh, kalau dia dibuang, niscaya perhatian daripada wajah bapak kalian akan tertumpah lakum, kepada kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah kalian membunuh Yusuf atau kalian membuang Yusuf, kemudian kalian bertobat. Setelah itu jadilah kalian qauman salihin. Jadilah kalian sebagai orang-orang yang saleh. Lihat bagaimana syaitan menipu mereka. Qala qailum minhum, salah seorang di antara mereka. Di sini para ulama disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang mengucapkan di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, Rubil. Rubil ini anak yang paling besar. Dikatakan namanya Yahudha. Mujahid mengatakan Syam'un. Ibnu Katsir sendiri mengatakan Rubil, yang paling tua, kakak yang paling tua. Qala qailum minhum, maka anak tertua dari Ya'qub alaihissalam berucap, la taqtulu Yusuf, jangan kalian bunuh Yusuf, dia masih saudara kalian. Jangan sampai kebencian kalian menyebabkan kalian membunuh saudara kalian sendiri. Walquhu fi ghayabatil jubb, menurut pendapat saya, dibuang saja dia. Fi ghayabatil jubb, di dalam sebuah sumur. Yaltaqithu ba'du sayarah, yang dengan harapan kelak sayarah itu artinya marah orang yang lewat. Bukan sayarah pada zaman sekarang, mobil, bukan. Sayarah artinya orang yang lewat, dari kalangan musafirin. In kuntum fa'ilin, kalau kalian betul-betul ingin melakukan tindakan kepada Yusuf, jangan bunuh dia, buang saja. Itu lebih terbaik. Jangan sampai bunuh dia karena dia masih saudara kita. Lihat bagaimana durhakanya. Subhanallah. Berapa banyak kejahatan yang dilakukan. Satu, durhaka kepada kedua orang tua. Bapak ibunya. Kan demikian. Anaknya mau dibunuh. Yang kedua apa? Memutuskan tali silaturahim. Ya enggak? Adik sendiri mau dibuang. Subhanallah. Yang ketiga apa? Tidak memiliki rahmah. Karena Yusuf alaihissalam gulam. Tahu gulam? Itu belum masuk usia baligh. Belum masuk usia baligh tapi sudah mau dibunuh. Ya subhanallah. Akhirnya mereka membuat makar. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Ada dua qiraah di sini, yarta' wa yal'ab. Ada yang mengatakan nalta' wa nal'ab. Ada dua qiraah dan dua-duanya benar. Qalu ya abana, wahai Ya'qub, wahai bapak kami alaihi salam, la ta'manna, la ta'manuna ismam. Insyaallah mudah-mudahan ada daurah tajwid di sini ya. La ta'manuna. Asalnya la ta'manuna, tapi disingkat menjadi la ta'manuna. Nunya tidak dibaca, tapi mulutnya bergerak. La ta'manna. Ini cara membaca ismam. Dan ismam di dalam Al-Qur'an cuma ayat ini saja. Wahai aba, wahai bapak kami, kenapa kalian tidak memberikan amanah kepada kami? Ala Yusuf. Terhadap adik kami yang bernama Yusuf alaihissalam. Wa inna lahu lanasihun. Sesungguhnya kami memberikan nasihat kepada anda, wahai ayahanda. Wahai bapak, kenapa kamu tidak menitipkan Yusuf kepada kami? Arsilhu ma'ana. Utuslah dia bersama kami. Yarta wa yal'ab. Biarkan dia bermain. Biarkan dia bermain bersama kami. Wa inna lahu lahafidhun. Sungguh pasti kami akan menjaga dia. Ucapan ini akan disebutkan kembali pada ayat berikutnya. Ucapan yang pernah diucapkan, kami akan menjaganya, ini akan diucapkan pula kepada adiknya Yusuf alaihissalam, Bunyamin. Qala inni la yahzununi, kata Ya'qub alaihissalam, sesungguhnya saya khawatir, saya akan menjadi sedih. Antadhabu bihi, kalau kalian bawa dia dari sisiku, wa akhaf, dan saya pun khawatir, an yaqulahu dhi'b, kalau kalian bawa dia pergi ternyata kalian lalai, akhirnya anak tersebut diserang oleh serigala dan akhirnya dimakan karena masih gulam, masih anak kecil. Wa antum anhu ghafilun, sementara kalian lalai dengan permainan kalian. Kalian lalai dari Yusuf disebabkan karena kalian sibuk dengan permainan kalian. Saya khawatir. Qalu la in akalahu dhi'bu, maka mereka mengatakan kalau Yusuf dimakan oleh serigala, wa nahnu usbatun, sementara kami adalah jemaah yang kuat wahai ayah, inna idzal khasirun, sungguh kalau begitu kami rugi sekali. Jangan takut, kita kuat, kita banyak, kita akan jaga Yusuf alaihissalam. Tenang saja. Makar. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u, setelah Yusuf dilepaskan. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya Ya'qub sebelum berpisah dengan Yusuf alaihissalam, maka dipeluk. Setelah dipeluk, dicium. Setelah cium, pegang kepalanya. Setelah itu didoakan dengan doa kebaikan. Kemudian pergi. Wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Sementara mereka, kakak-kakaknya tersebut yang jahat pada awalnya, mereka sudah sepakat bahwasanya anak ini akan dicemplungkan ke dalam sumur. Jahat sekali. Wa uhayna ilaihi. disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya ketika lepas dari Ya'qub alaihissalam, maka mulai cacian-cacian keluar dari lisan sebagian kakak-kakaknya. Dasar kamu demikian, dasar kamu demikian. Sebagian mengatakan sampai ditampar Yusuf. Dicaci, dimaki, sampai dipukul. Ketika lepas dari tangan Ya'qub alaihissalam. Kemudian dicemplungkan ke dalam sumur. Diikat, kemudian dikerek turun. Setelah sampai pertengahan sumur, jahatnya mereka diputus talinya. Akhirnya Yusuf alaihissalam masuk ke dalam sumur dan kemudian ada sebuah batu di situ. Kemudian Yusuf naik kepada atau berlindung kepada batu tersebut. Tidak tenggelam di dalam sumur, akan tapi ada sebuah batu. Ketika Yusuf alaihissalam berada di sebuah batu, maka beliau berdiri. Ketika beliau berdiri, Allah turunkan wahyunya. Wa auhayna, dan kami wahyukan ilaihi, kepada dia. Latunabbi'annahum bi'amrihim hadha, sungguh kami akan memberikan kabar kepada mereka kakak-kakakmu. Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka sudah lupa. Kelak kejadian ini kamu akan sebutkan, kamu akan ingatkan mereka sehingga mereka akan menyesal. Waja'u abahum isya'ai yabukun, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf, وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, maka mereka mendatangi bapak mereka pada waktu isya. Dalam keadaan ia bekun, mereka menangis, membuat-buat. Qalu ya abana, wahai bapak kami, wahai Ya'qub alaihissalam, inna dhahabna, sesungguhnya kami pergi, keluar daripada rumah, nastabiq, kemudian kami berlomba, melomba panah, lomba tombak, lomba lari. Watarakna Yusuf, ketika kami sedang berlomba, kami tinggalkan adik kami yang bernama Yusuf alaihissalam, inda mata'ina, di sisi perbekalan kami, di sisi baju kami. Kami lepas baju, kemudian kami taruh, kami titipkan bersama Yusuf. Di sisi perbekalan kami, kami tinggalkan Yusuf. Fa'akalahu zi'ib, ketika kami kembali, ternyata Yusuf diterkam oleh serigala, entah kemana. Wa ma anta bimu'minin lana, wahai Ya'qub, wahai ayahanda alaihissalam, mungkin anda tidak akan percaya kepada kami. Walau kunna sadiqin, padahal kami adalah orang-orang yang benar. Meskipun kami adalah orang-orang yang jujur. Apa makna iman? Iman artinya apa? Pembenaran. Apa dalilnya? Ayat ini. Wa ma anta bimu'min. Mu'min, kamu tidak akan percaya. Iman, apa arti iman? Walau kunna sadiqin, meskipun kami adalah orang-orang yang benar, jujur. Jadi iman artinya apa? Pembenaran. Siapa yang beriman, maka dia harus jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'u, akhirnya mereka pun datangi bapak mereka. Ala qamisihi bidamin kadzib, mereka membawa baju, gamis. Gamis ini sudah maklum ya, dipakai sedang atau dipakai oleh manusia sejak zaman Yusuf. Baju panjang, gamis. Bidamin kadzib, mereka menyembelih anak kambing, kemudian mereka bersenang-senang dengan daging tersebut, kemudian darahnya dilumuri kepada baju, bukan baju Yusuf, tapi baju mereka. Bidamin kadzib, kemudian mereka dusta kepada bapak mereka. Lihat bagaimana asyaitan menipu manusia dari satu kemaksiatan menuju maksiat berikutnya, dari kemaksiatan menuju kemaksiatan yang berikutnya. Itulah kedustaan. Iyakum al-kadziba, fa innal kadziba yahdi ila al-fujur, wa innal fujur yahdi ila an-nar. Wa la yazalu al-'abdu yataharra bil kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hati-hati kalian daripada penyakit dusta. Jangan sampai punya penyakit dusta, tukang ngibul, tukang bohong. Karena sungguh kedustaan itu akan menghantarkan pelakunya kepada perbuatan-perbuatan kefajiran, kemaksiatan-kemaksiatan. Lihat yang pertama. Di awal menipu bapaknya sendiri. Padahal bapaknya adalah seorang nabi, tidak sepatutnya nabi ditipu, subhanallah. Dari satu tipuan datang kepada tipuan berikutnya. Pura-pura nangis. Muncul tipuan berikutnya, bawa baju berlumuran darah. Ini pun sama dusta. Kemudian mereka katakan Yusuf dimakan serigala. Kedustaan, kedustaan, kedustaan. Selalu demikian. Ketika Yusuf alaihissalam atau Ya'qub alaihissalam melihat baju, baju yang berlumuran darah, kemudian dikatakan ini bajunya Yusuf dimakan serigala. Lihat darahnya. Maka Ya'qub alaihissalam setelah melihat bajunya ada darahnya, cerdas. Kalau Yusuf dimakan serigala, kenapa bajunya tidak rusak? Kenapa bajunya utuh? Harusnya kan robek, ya enggak? Ini bajunya utuh. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran. Bahkan tipu daya kalian, kedustaan kalian, ini adalah apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kalian. Ucapan ini, perbuatan ini muncul disebabkan karena syahwat kalian, ambisi kalian. Fasabrun jamil. Maka saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali sabrun jamil, sabar yang indah. Sabrun jamil artinya sabrun apa? Sabrun la yashku fih. Tidak banyak mengeluh. Disebutkan dalam riwayat, nanti akan disebutkan bahwasanya perpisahan dari semenjak Yusuf alaihissalam keluar dari rumah, meninggalkan rumahnya, berpisah daripada bapaknya, sampai pertemuan nanti di Mesir, itu sekitar 80 tahun lamanya. Subhanallah, lama sekali. Dari waktu yang panjang, Yakub tidak pernah mengeluh kepada manusia. Itulah sabrun jamil. Beliau hanya mengucapkan doa, mengeluhkan urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan itu mereka para ulama diantara Sufyan al-Thawri dan para sahabatnya, diantaranya Abdul Razak As-San'ani rahimallahu ta'ala, menyebutkan sabrun jamil itu pada tiga hal. Yang pertama apa? La yashkubi waj'ik, tidak mengeluhkan penyakit. Aduh pusing, aduh jempol, aduh badan, aduh, aduh. Dia tahan. Sebagaimana mereka para ulama, Al-Ahnaf Ibn Qais. Al-Ahnaf Ibn Qais punya sepupu. Sepupunya ini selalu mengeluh. Perut sakit ngomong, pala sakit ngomong, tangan sakit ngomong. Padahal kalau didiamkan akan sembuh dengan sendirinya. Selalu bicara, selalu bicara. Akhirnya Ahnaf Ibn Qais ingin memberikan nasihat kepada anak pamannya ini. Ya bunai, wahai ananda, sesungguhnya saya akan bercerita kepada engkau. Saya akan memberikan pelajaran kepada dirimu. Kamu tahu, mata sebelah saya ini sudah buta. Saya tidak bercerita kepada manusia semenjak 40 tahun lamanya. Tidak pernah mengeluh, padahal sudah buta sebelah. Manusia gak pernah ada yang tahu. Ini yang dikatakan sabrun jamil. Yang kedua, an la tashku bi musibatik, tidak mengeluh dengan musibah yang menimpa dirimu. Yang ketiga, tidak bercerita tentang keutamaan dirimu. Punya keutamaan, dia diam, sabar. Punya nikmat, punya keutamaan, bahwasanya dia adalah orang ini, dia adalah sebagai orang ini, dia adalah orang yang seperti ini. Orang yang mulia, tapi tidak cerita. Dia tahan dirinya. Itu arti sabar. Sabrun jamil. Sabar dilihat daripada sisi kesabaran itu terbagi menjadi empat. Sabar pada sisi ruhani, sabar pada sisi jasmani. Sabar ruhani, sabar jasmani, ini pun terbagi menjadi dua, karena itu jadi empat. Sabar jasmani yang sifatnya ikhtiari dan juga iltirari. Ikhtiari maksudnya pilihan, iltirari gak ada pilihan. Kalau sabar pada ruh yang sifatnya ada pilihan, seperti apa? Ruh ditahan untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Itu namanya apa? Sabar dari segi ruhani, yang sifatnya ikhtiari. Adapun pada jasad, yang sifatnya ikhtiari, ketika jasad ini bekerja melakukan perbuatan yang berat, maka dia tidak mengeluhkan pekerjaannya. Ini sabar pada jasad yang sifatnya ikhtiari. Dia punya pilihan, dia tahu ini pekerjaan berat, tapi dia lakukan. Ini namanya apa? Sabar, tapi sifatnya pada badan. Yang dia tahu bahwasanya dia akan melakukan perbuatan yang berat. Ini namanya apa? Sabar pada jasmani yang sifatnya ikhtiari. Kalau sabar yang sifatnya mengenai jasad, akan tapi ittirari itu enggak ada pilihan, yaitu sabar pada musibah ketika Allah takdirkan sakit. Ini bukan pilihan kita kan? Pusing, sakit perut atau berbagai macam penyakit menimpa diri kita. Ini bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita sabar untuk tidak mengeluhkannya kepada manusia. Wallahul musta'anu 'ala ma tasifun. Dan Allah Subhanahu wa taala lah tempat aku meminta pertolongan. Ala ma tasifun, terhadap apa yang kalian sifatkan tentang Yusuf alaihissalam. Wa ja'at sayaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Maka sebagaimana rencana yang mereka perkirakan, ternyata mereka terus mengontrol sumur yang ada di Baitul Maqdis, tempat mereka membuang Yusuf alaihissalam. Ternyata sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, tepat sekali. Ternyata ada sekelompok musafir lewat, kemudian mereka sedang mencari air. Ternyata keluarganya Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf, memperhatikan dari kejauhan bahwasanya mereka mendekati sumur, kemudian mereka mengulurkan timbaan, kemudian mereka mengambil timbaan tersebut. Ternyata yang mereka inginkan adalah air. Yang muncul ternyata seorang anak yang bernama Yusuf alaihissalam. Fa'adla dalwa, maka diulurkanlah ember tersebut. Qala ya bushra hadza ghulam, setelah menarik kerekan timba, ternyata yang keluar bukan air, yang ternyata yang keluar adalah Yusuf yang bergelantungan dengan tali timba tersebut. Naik ke atas, diangkat. Ya bushra hadza ghulam, betapa bahagianya. Bergembiralah wahai kafilah, sungguh ada anak kecil di sini. Anak kecil pada zaman dulu bisa dijual belikan, bisa diperbudakkan. Wa asarruhu bidha'ah. Akhirnya mereka asarruh, mereka sembunyikan Yusuf alaihissalam bidha'ah, dijadikan bahan jualan. Jadi barang dagangan. Kakaknya mendatangi tukang kerek timba tersebut, kemudian mengatakan, "Ini gula milik kami. Kemudian kami akan jual kepada kamu." Darahim ma'dudah, atau wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa syarahu bi thamanin, akhirnya keluarga Yusuf, saudara-saudara Yusuf, mereka menjualnya. Mereka katakan bahwasanya ini adalah anak kecil milik kami, ini budak kami. Kalau kamu menginginkannya, silakan, kami akan jual kepada engkau bi thamanin bakhsin, dengan harga yang murah sekali. Darahim ma'dudah, dengan hilangan atau bilangan hitungan daripada dirham-dirham yang sangat kecil, receh. Darahim ma'dudah disebutkan dalam tafsirul Katsir bahwasanya jumlahnya itu 40 dirham. Ada yang mengatakan 20 dirham. Satu dirham itu kalau dirupiahkan mungkin cuma 50 ribu. Kalau 20 dirham berarti 1 juta. Iya. Harga Nabi 1 juta. Masya Allah. Darahima ma'dudah. Jahat sekali mereka. Nabi dijual. Itulah Yusuf alaihissalam. Ujian yang menimpa beliau. Wa kanu fihi minasahidin. Di sisi mereka, Yusuf alaihissalam tidak ada nilainya sama sekali. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr. Akhirnya dibawalah Yusuf alaihissalam ke Mesir. Inilah pertama kali Yusuf alaihissalam menginjakkan kakinya di bumi Mesir. dari Kanaan. Kanaan itu dekat dengan Syria, mungkin sekarang sudah masuk Suria. Kanaan tempat tinggal Ya'qub alaihissalam, dibawa menuju Mesir. Sampai di sana dijual. Ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwasanya seorang menteri daripada menteri kerajaan untuk melihat Yusuf. Kemudian jatuh cinta kepada Yusuf. Setelah jatuh cinta kepada Yusuf, akhirnya tertarik kepada Yusuf, akhirnya dibeli dengan harga yang baik. Qala alladhi ishtarahu, maka berkatalah orang yang membeli Yusuf alaihissalam min Misr, dari kebangsaan Mesir. Limra'atihi, berkata kepada istrinya. Istrinya ini disebutkan namanya Ru'abil, ada yang mengatakan Zulaikha. Yang maklum, yang masyhur sampai ke kita siapa namanya? Zulaikha, ya. Zulaikha adalah istri dari wazir, menteri, menteri ekonominya Raja Mesir pada waktu itu. Maka sang menteri berbicara kepada istrinya, Zulaikha, akrimi mathwah, muliakan dia, lindungi dia. Asa ayanfa'ana, dengan harapan kelak anak ini akan memberikan manfaat untuk kita. Aw nattakhidahu walada, atau kita pungut saja dia sebagai anak angkat kita. Kita jadikan pembantu atau kita jadikan anak angkat saja. Wazir, menteri ini melihat cakapnya wajah Yusuf alaihissalam, tatapan yang tajam, perawakan yang sangat indah, wajah yang menampakkan akan kesalehan, karena itu sangat berambisi untuk membeli Yusuf alaihissalam. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya boleh kita menebak-nebak orang dari segi wajahnya. Misalnya wajahnya wajah yang lembut, ini kemungkinan orang yang lembut. Atau bisa diartikan dengan bahasa kita apa? Firasah. Ah, firasah. Firasat. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik rahimahullah adalah dua imam yang termasuk paling cerdas. Berfirasat dengan menggunakan sifat-sifat wajah manusia. Imam Malik mengajarkan kepada muridnya, ya Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah melihat seorang. Alisnya seperti ini, bibirnya, kadang kalau sedang bicara suka bermain lidah. Ini menunjukkan bahwa orang ini demikian. Pada suatu saat Imam Asy-Syafi'i pernah singgah. Setelah singgah dari rehlahnya, kemudian dijamu. Dijamu oleh seorang dari kalangan penuntut ilmu. Dari lihat gerak-gerik alisnya, gerak-gerik apa? Bibirnya, dari bentuk alisnya, dari tatapan matanya, menurut Imam Asy-Syafi'i orang ini bakhil. Diputuskan suatu hukum, orang ini pasti bakhil. Kemungkinan besar bakhil. Dari wajahnya kelihatan. Ini firasatnya Imam Asy-Syafi'i. Ternyata tidak demikian. Sampai di rumah penuntut ilmu ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ternyata dibiarkan bermalam. Silakan tidur di tempat saya. Sampai tidur di tempatnya talib ini, kemudian diberikan makanan yang enak, diberikan minuman, dilayani dengan servis yang memuaskan. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i beliau bergumam di dalam dirinya, tebakan saya salah kalau begitu. Saya katakan orang ini bakhil sesuai dengan mimik wajah yang saya ketahui. Ternyata ya subhanallah, baik sekali dia. Tapi pada 3 hari beliau nginap, beliau dijamu, beliau hendak berpisah, pamit kepada orang tersebut, kemudian mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang amat banyak, kamu telah berbuat baik kepada saya. Ternyata di akhir perpisahan, sebentar ya imam, kertas ini bonnya. Ternyata betul bakhil. Perhitungan ini terjadi pada mereka, para ulama yang cerdas, yang paham melihat kriteria manusia dari lihat wajahnya. Wa kadzalika makkanna li Yusuf, demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf, yang awalnya dihinakan oleh kakak-kakaknya, yang mereka para saudaranya menginginkan kematian Yusuf agar Yusuf dienyahkan daripada diri mereka. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalau Yusuf alaihissalam diangkat derajatnya, berpisah dari kedua orang tuanya, kemudian berpindah menuju orang tua angkat. Yang orang tua angkat ini maklum wazir, seorang yang ghani, seorang yang kaya, seorang yang berkecukupan. Fil ardi, kami berikan kekuasaan, kami berikan tempat kedudukan kepada Yusuf di bumi Mesir. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadith, dan kami tambahkan ilmu, kami berikan ilmu kepada Yusuf, ilmu tentang tafsir mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, sesungguhnya Allah pasti menang. Dari urusan-urusan yang telah dia berlakukan pasti akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Hanya saja Allah apabila menginginkan suatu urusan, dia hanya mengucapkan kalimat kun fayakunu, pasti terjadi. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal tersebut. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma, manakala Yusuf alaihissalam telah sampai kepada usia yang matang. Berapa usia matang? Ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 40. Wallahu a'lam. Yang jelas bujang. Atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepada Yusuf alaihissalam hukman, hikmah, kearifan, kebijaksanaan, wa ilman, dan kami berikan ilmu kepada Yusuf alaihissalam. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kedudukan. Allah tidak memberikan harta. Orang yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan apa? Hukman wa ilma. Allah akan tambah ilmunya. Allah akan jadikan dia sebagai orang yang bijak. Orang yang mendapatkan tambahan ilmu, dia akan tambah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakshallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang alim. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan yufaqqihu fid-din." Apabila Allah cinta, apabila Allah ingin memberikan kebaikan kepada diri seorang hamba, apa yang Allah berikan? Dijadikan presiden? Dijadikan raja? La, yufaqqihu fid-din. Allah akan tambah, Allah akan berikan pemahaman yang baik tentang agamanya. Wa kadzalika najzil muhsinin, itulah balasan bagi mereka orang-orang yang baik. Sebagaimana Musa alaihissalam, Musa alaihissalam ketika sudah menjadi orang yang kuat, tumbuh dewasa, apa yang Allah berikan? Sama, atainahu hukman wa ilma, wa kadzalika najzil muhsinin. Sudah 6:30. 1 jam sudah. Potong dulu. Iya, lanjut. Lanjut. Udah pada lapar belum? Lanjut, lanjut. Jadi kita satu lembar lagi insyaallah. Warawadat hullati huwa fi baitiha, ketika Yusuf tambah molek, tambah tegap badannya, tambah cakap, tambah tampan wajahnya, tambah menarik. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi, ternyata wanita yang ada di dalam rumah tersebut menginginkan Yusuf. Wa ghalaqatil abwab, maka pintu-pintu pun ditutup oleh wanita tersebut. Wa qalat, setelah tertutup pintunya, maka wanita tersebut mengatakan, hayta lak ta'al, kemarilah kemari. Qala ma'adallah, Yusuf alaihissalam mengatakan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, innahu rabbi, sesungguhnya dia adalah tuanku. Rabbi di sini siapa? Apa arti rabb? Rabb artinya ada 3. Yang pertama, pencipta. Alhamdulillahi rabb, rabbil alamin. Segala puji syukur hanya milik Allah. Siapakah Allah? Rabb. Apa arti Rabb? Al-Khaliq. Pencipta. Pencipta alam semesta. Penguasa alam semesta. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Rabb artinya Sayyid. Innahu Rabbi. Maksudnya apa? Dalam surat Yusuf dikatakan, innahu Rabbi, innahu Sayyidi. Ini bahasa Mesir. Seperti Musa. Musa bahasa Arab. Musa itu bahasa Arab. Tapi artinya pisau cukur. Ini sesuatu yang asing. sesuatu yang aneh. Masa Nabi diartikan pisau cukur? Kenapa kok bisa diberikan nama Musa alaihissalam? Ada kisah ketika ibunda Musa alaihissalam meletakkan Musa dalam peti, kemudian Allah takdirkan Musa alaihissalam atau ibunya tersebut tertidur, tali yang ada di tangannya ditarik ternyata putus. Karena peti tersebut ditarik. Kalau kangen ditarik petinya oleh ibunya Yusuf atau ibunya Musa alaihissalam. Kemudian dia selamat, diulur lagi. Takut oleh Fir'aun, takut kepada Fir'aun. Allah takdirkan putus. Kemudian ternyata peti tersebut dibawa oleh arus sungai Nil, yang arus tersebut mempermainkan petinya seperti timang-timang bayi. Ini riak yang membawa peti Musa alaihissalam. Akhirnya Musa alaihissalam tertidur. Bayangkan kalau berisik, kalau nangis. Akhirnya ditidurkan oleh air. Kemudian sampai di singgasana Fir'aun. Dan ketika tiba di singgasana Fir'aun, ternyata peti tersebut terdampar di sebuah tanah, yang tanah tersebut terletak di antara air dan juga sebuah pohon yang ada di istana Fir'aun. Akhirnya gempar bahwasanya terdapat peti yang terletak di antara ma'u dan syajaru. Ma'u, apa arti ma'u? Air. Syajaru, apa? Hah? Pohon. Mereka orang Mesir menyingkat kalimat. Aina ma'u syajar, ma'u syajar, mu. Mu, ma'u. Syajar, syah. Musya, musya. Akhirnya apa? Itu ada peti, di mana petinya? Musya, musya. Ini musya, musya. Apa musya? Ma'u syajaru. Ma'u air syajarun apa? Pohon. Peti yang terletak di antara air dan pohon. Musa, Musa. Akhirnya menjadi Musa alaihissalam. Innahu Rabbi. Kita kembali kepada surat Yusuf, innahu Rabbi. Sesungguhnya dia adalah Rabbi. Rabbi apa arti Rabbi? Tuan, majikan. Dan yang ketiga, Rabbi itu artinya apa? Pemilik. Rob hadadar, Robnya rumah ini. Apa maksudnya Robnya rumah ini? Si pemilik rumah ini. Ini tiga makna Rob. Yusuf alaihissalam mengatakan innahu Rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya dia tuanku, sayyidku. Disebutkan namanya Itfir. Ahsana mathwai. Sungguh dia telah memberikan perlindungan yang sangat baik kepada saya. Innahu la yuflihu zalimin. Apakah layak bagi saya yang saya diperlakukan dengan amat baik ternyata saya mengkhianati, saya merusak istrinya? La, innahu la yuflihu zalimun. Sekali-kali orang-orang yang zalim tidak akan pernah menang selama-lamanya, tidak akan pernah beruntung. Wa laqad hammat bih wa hamma biha laula ara burhana rabbi. Kadzalika linasrif 'anhu as-su'a wal fahsya innahu min 'ibadina al-mukhlasin. Wa laqad hammat bih. Wanita tersebut menginginkan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun menginginkan hal tersebut. Normal jemaah, bukan suatu hal yang aib. Laki-laki senang perempuan, perempuan dengan senang dengan laki-laki. Wajar, tabiat manusia. Si perempuan menginginkan Yusuf. Wajar, Yusuf pun pingin. Karena wanita tersebut sengaja berdandan dengan secantik-cantiknya, mengenakan pakaian yang paling terbaik, mengenakan seluruh perhiasannya. Kemudian menawarkan dirinya. Maka Yusuf alaihissalam memiliki keinginan. Laula ara'a burhana rabbih. Kalau dia tidak melihat petunjuk dari Rabbnya. Apa maksudnya petunjuk di sini? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, petunjuk di sini banyak pendapatnya para ulama, namun mereka khilaf. Di antaranya ada yang mengatakan tiba-tiba muncul sosok wajah Ya'qub alaihissalam dalam keadaan menggigit jarinya. Ada yang mengatakan bahwasanya Yusuf alaihissalam melihat majikannya. Ada yang mengatakan ada muncul tulisan la taqrabu zina innahu fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang sangat menjijikkan, dan sungguh zina merupakan jalan yang paling jelek. Ini sebagian para ulama menafsirkan demikian. Adapun Ibnu Katsir rahimahullah, beliau katakan yang jelas tafsiran melihat Ya'qub, melihat majikan, melihat tulisan la taqrabu zina, itu semua tidak ada dalil yang sharih. Lantas yang benar apa? Yang benar kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang benar beliau melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa tandanya? Wallahu a'lam. Kadzalika linasrifa anhu su. Demikianlah. Demikianlah kami palingkan Yusuf alaihissalam dari su, dari kejelekan-kejelekan, wal fahsya, dan juga dari bentuk-bentuk kekejian. Dipisahkan su dan fahsya. Apa bedanya? Su, kejelekan-kejelekan yang zahir, fahsya, perbuatan-perbuatan yang samar, tersembunyi. Kejelekan-kejelekan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu namanya fahsya. Fahisyah. Su, perbuatan-perbuatan jelek yang dilakukan secara terang-terangan. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Kenapa Allah palingkan Yusuf alaihissalam daripada perbuatan zina? Di antara hikmahnya, sebabnya, karena sungguh dia termasuk hamba-hamba pilihan kami. Ini yang pertama, penjagaan. Yang kedua, mukhlasin diartikan sebagai orang yang ikhlas. Siapa yang ikhlas tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga dia. Siapa yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka Allah akan jaga dari kemaksiatan. Kan itu wajib bagi kita untuk ikhlas. Jangan beramal untuk manusia. Jangan beramal untuk manusia. Kenapa demikian? Apa yang dimiliki oleh mereka manusia? Apakah manusia punya surga? Apakah manusia punya neraka? Lantas untuk apa kita beramal untuk mereka? Beramallah kepada sang pemilik surga. Wastabaqal baba, akhirnya keduanya lari. Yusuf menolak perbuatan wanita tersebut, akan tetapi wanita tersebut sangat menginginkan Yusuf alaihissalam. Akhirnya wanita tersebut mengejar Yusuf. Yusuf pun lari daripada cengkraman wanita tersebut. Akhirnya keduanya lari. Albab, keduanya lari menuju arah pintu. Wa qaddat qamisahu, qamisahu min dubur. Ternyata wanita tersebut merobek, mengambil gamisnya Yusuf alaihissalam, akhirnya robek. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Ternyata Yusuf sudah sampai pintu, dibuka pintu tersebut, ternyata majikannya ada di luar pintu. Ketangkap basah. Qalat ma jazaa, mulai tipu daya perempuan. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a wa iswamiku. Apakah balasan bagi orang yang menginginkan kejelekan untuk keluarganya? Illa an yusjana au adzabun alim. Bukankah dua pilihan? Yang pertama, orang ini wajib atau layak untuk dipenjara. Yang kedua, dia mendapatkan hukuman yang pedih. Qala hiya rawadatni an nafsi. Maka Yusuf alaihissalam membela dirinya. Wahai tuanku, sesungguhnya yang menginginkan perbuatan itu bukan saya, tapi dia. Wa syahida syahidun min ahliha. Kemudian ada salah seorang saksi dari keluarga perempuan tersebut. Perempuan ini Zulaikha, dia masih saudara raja. Raja Ibnul Walid, namanya Rayyan. Raja Mesir ketika itu namanya Rayyan Ibnul Walid. Rayyan Ibnul Walid punya adik. Adiknya punya anak, anaknya Zulaikha. Anaknya adalah perempuan yang menggoda Yusuf ini. Keluarga kerajaan ini memiliki pembantu. Yang pembantu tersebut diberikan kepada anggota keluarga kerajaan untuk membantu kehidupan rumah tangga mereka. Wa syahida syahidu min ahliha, maka muncul seorang saksi, ternyata ada seorang saksi daripada saksi-saksi dari keluarganya, keluarga si perempuan. Karena para ulama di sini silang pendapat, siapakah saksi di sini? Ada yang mengatakan bayi, ada yang mengatakan kakek-kakek tua. Wallahu a'lam, yang jelas dari keluarga si perempuan, seorang dzulihyah, seorang yang memiliki jenggot, artinya sudah tua. Dia menjadi saksi atas perbuatan ini. Yang saksi ini cerdas. Kenapa cerdasnya? Lihat kalimatnya. Dia tahu perbuatan ini adalah tipu daya si perempuan. Akan tapi dikarenakan perempuan ini masih dalam lingkup keluarganya, maka saksi ini tidak ingin menjatuhkannya. Akan tapi saksi ini mengajak si tuan, majikan, untuk berpikir secara zahir, mana yang berada di atas kebenaran, mana yang berada di atas kebatilan. Kata beliau, in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadzibin. Maka saksi ini memberikan persaksian untuk sedikit membela si perempuan. Kalau bajunya Yusuf robek dari arah depan, maka sungguh wanita inilah yang benar. Wa huwa minal kadzibin, adapun dia bujang tersebut, dialah yang dusta. Wa in kana qamisuhu, tapi kalau bajunya quddam min dubur, yang robek adalah bagian belakang, fakadzabat, berarti perempuan itu yang dusta. Wa huwa minas shadiqin, dan Yusuflah yang jujur. Maka sang majikan cerdas berpikir, kalau baju robek dari depan berarti yang pengen Yusuf alaihissalam. Yusuf memaksa perempuan tersebut menolak, akhirnya merobek baju Yusuf. Tapi kalau robeknya dari arah belakang, berarti yang menginginkan memang betul si perempuan. Yusuf lari kemudian ditarik bajunya, betul, ini masuk akal. Falamma ra'a, ketika majikan melihat qamisahu, melihat kepada bajunya Yusuf alaihissalam quddam min dubur, ternyata robeknya dari arah belakang, maka majikan pun sadar bahwasanya yang keliru adalah istrinya. Qala innahu min kaidikun, wahai istriku, wahai perempuan, tidak lain tidak bukan ini merupakan tipu daya kalian. Inna kaidakunna azim, sungguh tipu daya kalian itu sangatlah besar. Antum baca Quran, antum cari kalimat kaid, kaf ya dal, artinya tipu daya. Di sini disebutkan di dalam Al-Quran ada tipu daya syaitan, ada tipu daya perempuan. Allah mensifatkan tipu daya syaitan, inna kaida syaitan kana da'ifan, tipu daya syaitan itu lemah. Tipuan-tipuan syaitan Allah sifatkan dengan apa? Lemah. Tapi lihat di dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf, inna kaida kunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai perempuan itu azim, sangatlah besar. Subhanallah. Apa artinya? Godaan yang paling berat yang menimpa laki-laki adalah perempuan. Ma taraktu fitnatan ba'di adar 'ala rijal minan nisa, tidaklah aku pernah meninggalkan satu fitnah yang sangat besar lebih membahayakan bagi mereka kaum laki-laki daripada fitnah perempuan. Inna kaidakunna 'adzim. Berapa banyak mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang santun, orang-orang yang ramah, tiba-tiba berubah menjadi orang-orang yang kasar, ternyata gara-gara perempuan. Berapa banyak mereka orang-orang yang saleh, hafal Quran, Masya Allah, hafal hadis, qiyam lail, puasa sunnah, ketika melihat perempuan, hilang sudah kesalehannya. Nas'alullah salamul afiyah. Yusuf, a'rid an hadha, wa Yusuf, berpalinglah kamu dari kejadian ini. Lupakan. Jangan kamu sebut-sebut lagi. Lupakan kejadian ini. Adapun engkau, wahai istriku, wastaghfiri li dzambik, istighfarlah. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosamu. Innaki kunti minal khatiin. Sesungguhnya yang keliru, sesungguhnya yang benar-benar salah adalah kamu. Maka diketahui, kesalahan itu pada diri istrinya dan kebenaran itu bersama Yusuf alaihissalam. Tapi mungkin ini sesi yang pertama, insyaallah nanti kita lanjut pada sesi berikutnya pada jam 9 ya, insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu, barakallahu fikum.